darah sama merah, tak mungkin berubah, tapi mengapa kau tatap diriku dengan sebelah mata? Ternyata cinta yang suci tak mampu menghancurkan.